Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin. Al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Mohon maaf tadi sedikit halangan. Kita lanjutkan insyaallah kajian kita pada sore kali ini, membaca kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Berkata penulis, faslun thalabul ilmi fariidhatun. Pasal menuntut ilmu adalah suatu kewajiban. Menuntut ilmu atau mencari ilmu adalah suatu kewajiban. Ikhwati fillah rahimahullah, setelah kita baca kemarin pada pasal yang pertama mengenai fadlul ilmi, ya keutamaan ilmu, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan betapa banyak keutamaan dari ilmu. Kemudian pada pasal ini penulis akan menjelaskan bahwasanya yang namanya mencari ilmu hukumnya adalah wajib. Ya, sehingga jangan sampai ada yang beranggapan bahwasanya mencari ilmu hanya sebatas suatu yang mustahab, suatu anjuran. Ya, kemarin kita baca keutamaan-keutamaan ilmu. Ya, mungkin ada yang beranggapan, oh berarti menurut ilmu itu suatu yang bagus. Atau arti istilah lainnya, suatu yang dianjurkan. Bukan. Bahkan menuntut ilmu atau mencari ilmu adalah suatu keharusan. Nah, qal qad ruya an Anas bin Malik, telah diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, Anas bin Malik seorang sahabi yang mulia. Ya, beliau seorang sahabat yang asli dari Madinah. Ya, nama beliau Anas bin Malik bin Nadhr Al-Ansari, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal sebagai pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika masih kecil, ya kalau tidak salah 5 atau 6 tahun, ya sang ibu, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, menyerahkan Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, ini anak saya, biarlah hidup bersamamu melayani engkau. Ya, sehingga sejak saat itu Anas bin Malik dikenal sebagai khadim. Khadim itu adalah pelayan. Ya. Sehingga Anas bin Malik merupakan salah satu dari sekian banyak sahabat yang paling banyak mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mukim di Madinah ataupun ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sedang safar, Anas bin Malik selalu mendampingi. Nah, demikian pula Anas bin Malik, karena kelebihan dia sebagai pelayan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Anas bin Malik meriwayatkan, ya termasuk dari sahabat yang riwayatnya lebih dari 1000 hadis. Ya hanya beberapa sahabat saja yang riwayatnya itu lebih dari 1000. Di antaranya Anas bin Malik. Nah, dan Anas bin Malik radhiyallahu an merupakan sahabat yang paling terakhir meninggal. Ya, kita tahu makna atau arti dari sahabat. Apa itu arti dari sahabat? Ya, man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minun bihi wa mata ala dzalik. Seseorang yang berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau dan meninggal dalam keadaan demikian. Ini definisi dari sahabat. Nah, Anas bin Malik, ya, sahabat yang paling terakhir meninggal dunia. Meninggal pada tahun 93 Hijriah. Ya, pada tahun 93 Hijriah. Nah, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, menuntut ilmu adalah suatu keharusan, suatu kewajiban atas setiap muslim. Rawahu Ahmad fil Ilal. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, ya, Ahmad bin Hanbal, salah satu dari imam yang empat, ya, di dalam kitab beliau Al-Ilal. Nah, ini sebagai dalil bahwasanya mencari ilmu adalah suatu kewajiban, bukan hanya sekedar anjuran atau perkara yang mustahab. Qala al-fuqaha, berkata para fuqaha, huwa ilmul fikhi idh bihi yu'raful halal wal haram. Berkata para fuqaha, itu adalah ilmu fikih. Dalam hadis di atas, para ulama berselisih pendapat yang dimaksud dengan ilmu yang wajib dicari itu ilmu apa. Nah, adapun para fuqaha mengatakan ilmu itu adalah ilmu fikih. Kenapa? Dikarenakan dengan ilmu fikih diketahui mana yang halal dan mana yang haram. Ini pendapatnya siapa? Fuqaha. Wa qala al-mufassiruna wal muhaddisun. Berkata ahli tafsir dan ahli hadis, wa ilmul kitabi was sunnah. Itu adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ya, bagaimana cara memahami Al-Quran dan Sunnah? Idh bihima yatawassalu ilal ulumi kulliha. Dikarenakan dengan keduanya, seorang bisa sampai kepada semua ilmu. Wa qalatis sufiyah, berkata sufiyah, wa ilmul ikhlas wa afatin nufus. Wa afatun nufus, itu adalah ilmu keikhlasan dan tentang kerusakan-kerusakan jiwa. Wa qala al mutakallimun, berkata ahli kalam, huwa ilmul kalam, itu adalah ilmul kalam. Ila ghairi dhalika minal aqwalil lati laisa fiha qawlun mardiyun. Dan selain daripada itu, dari pendapat-pendapat yang tidak ada padanya pendapat yang bisa diterima. Ya, baik dari kalangan mutakallimun atau sufiyah atau yang lainnya. Wasahih, dan yang sahih, annahu ilmun au ilmu muamalatil abdi li rabbih. Bahasa yang dimaksud dengan ilmu yang wajib dicari adalah ilmu hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Ya, bagaimana seorang hamba bisa menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana seorang hamba bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? wal mu'amalatul lati kallafaha ala thalathati aqsam. Dan hubungan atau muamalah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan itu ada tiga macam. Ya, muamalah yang Allah taala bebankan kepada para hamba itu ada tiga macam. I'tiqadun wa fi'lun wa tarkun. Yang pertama i'tiqad berkaitan dengan keyakinan. Yang kedua fi'lun berkaitan dengan perbuatan. Yang ketiga tarkun, ya, meninggalkan. Ya, apa yang wajib untuk diyakini, apa yang wajib untuk dilakukan, dan apa yang wajib untuk ditinggalkan. Fa idza balagha as-sabi fa awwalu wajibin alayhi ta'allumu kalimatai syahadati wa fahmu maknaha. Apabila seorang anak sudah balig, maka pertama kali yang wajib atasnya adalah mempelajari dua kalimat syahadat. La ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan memahami maknanya. Ya, apa yang terkandung dalam dua kalimat syahadat ini? Ya, apa konsekuensinya? Apa syarat-syaratnya? Wa illam yahsul dzalika bin nadri wad dari. Walaupun dia, ya, anak yang sudah balik tadi tidak mendapatkan pengetahuan tentang dua kalimat syahadat dengan penelitian dan dalil. Ya, walaupun dia mempelajari dua kalimat syahadat tadi tidak dilandasi dengan dalil. Cukup dia mempelajari, ya, dua kalimat syahadat, apa maknanya, apa syarat-syaratnya, apa konsekuensi-konsekuensinya. Ya, yang mana dengan itu semuanya akan menjadi kokoh keislaman seorang hamba. Ya, sehingga ini faedah pertama, yang pertama kali wajib dipelajari oleh seorang muslim adalah apa? Dua kalimat syahadah. Nah, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iktafa min ajlafil araf bitasdiki min ghairi ta'allumi dalilin. Fadhalika fardul waqti thumma yajibu alaihi nadharu wal istidlal. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencukupkan, ya, dari kalangan tokoh-tokoh atau orang-orang Arab cukup hanya dengan membenarkan tanpa harus mencari tahu tentang dalilnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak umat manusia kepada tauhid. Ya, yang pertama kali beliau serukan ajak umat manusia kepadanya adalah untuk mengatakan dua kalimat syahadat untuk masuk Islam. Bahkan karena begitu semangatnya beliau mendakwahkan dua kalimat syahadat ini, beliau dianggap sebagai orang gila. Masuk ke tengah-tengah masar, ya, berteriak, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah. Wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah. Nah, tanpa menyebutkan dalil. Nah, fadhalika fardul waqti, karena yang demikian itu adalah kewajiban dari sisi waktu. Ya, tinggal menunggu waktu. Kalau seorang sudah masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadah, mengetahui maknanya, apa konsekuensinya, ya, baru kemudian seorang diperintahkan untuk mengetahui kenapa sebabnya, apa dalilnya. Ya, itu adalah suatu yang wajib pertama kali. Nah, Kemudian wajib baginya untuk meneliti dan mencari dalil. Fa idza jaa waqtu shalah wajaba alaihi ta'allumut taharati was-shalah. Maka apabila telah datang waktu salat, wajib baginya untuk mempelajari masalah taharah dan salat. Ya, setelah mengetahui tentang dua kalimat syahadat, seorang yang sudah balik tentu diwajibkan untuk menegakkan sholat. Nah, sehingga wajib untuk mempelajari perkara-perkara tentang sholat dan yang berhubungan dengannya, taharah. Ya, syarat-syarat sholat, apa rukun-rukun sholat, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan ketika sholat, apa pembatal-pembatal wudhu, pembatal-pembatal sholat, ya, semuanya itu wajib bagi seorang muslim yang sudah balik. Ya, harus kita ketahui. Ya, jangan sampai terluput dari kita. Ya, kita sudah membahas perkara-perkara di luar sana, membahas masalah politik, ekonomi, ya, kesejahteraan rakyat, keadilan dan semisalnya, ternyata kita masih tidak paham masalah mau bersuci, ya, pembatal-pembatal sholat. Padahal ini yang seharusnya di antara perkara yang pertama kali kita pahami dan ketahui. Fa idza asha ila ramadhan wajaba alaihi ta'allumus shaum. Apabila seseorang telah sampai kepada Ramadan, wajib atasnya mempelajari tentang puasa. Fa in kana lahu malun wa hala alaihi al-haul wajaba alaihi ta'allumuz zakah. Kalau dia punya harta dan telah mencapai haul setahun, wajib atasnya untuk mempelajari tentang zakat. Wa in jaa waqtul hajj wa huwa mustati'un wajaba alaihi ta'allumul manasik. Kalau telah datang waktu haji dan dia itu orang yang mampu, wajib atasnya untuk mempelajari tentang manasik haji. Ya, ini yang berhubungan dengan apa? Fi'lun. Ya, perbuatan yang harus dilakukan. Ya, sholat, zakat, puasa, haji, sebagaimana ini rukun Islam. Nah, wa amat turuk. Adapun perkara-perkara yang harus ditinggalkan, fahuwa bihasabi ma yatajaddadu minal ahwal. Maka itu tergantung pada kondisi-kondisi, ya, keadaan-keadaan seseorang. Idla yajibu alal a'ma ta'allumu ma yuhramun nadharu ilaihi. Dikarenakan tidak wajib bagi seorang yang buta, orang buta, tidak wajib baginya untuk mempelajari apa-apa yang haram untuk dilihat. Ya kan? Karena pada dasarnya dia tidak bisa melihat. Ya, disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang. Apa yang wajib untuk ditinggalkan? Wala 'alal abkam ta'allumu ma yuhramu minal kalam. Dan tidak wajib bagi orang yang bisu untuk mempelajari perkara-perkara yang apa dilarang atau haram untuk diucapkan. Seorang yang bisu enggak wajib untuk mengetahui atau mempelajari, ya kan, masalah misalnya apa yang enggak boleh, yang haram dari ucapan, ya, mencaci, ya kan, enggak boleh mencaci. Nah, saya enggak bisa ngomong, ya, enggak boleh ghibah atau namimah. Nah, fa in kana fi baladin yata'ata fihi syurbul khamri walibsul harir wajaba alaihi ay ya'rifa tahrima dhalik. Kalau ternyata di suatu negeri di sana itu tersebar, ya, minuman keras dan orang-orang memakai sutra, maka wajib atasnya untuk mengetahui keharaman itu semuanya. Nah, Wa amal i'tiqadat, adapun perkara-perkara yang berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan, fayajibu ilmuha bihasabil khawatir, maka wajib mengilmuinya sesuai dengan al-khawatir, perkara-perkara yang mendesak, yang bahaya. Fa'in khatara lahu syakkun fil ma'ani allati tadullu 'alaiha kalimat asy-syahadah wajib 'alaihi ta'allumu ma yaslu bihi ila izalati syak. Kalau berbahaya baginya, yaitu suatu keraguan, kerancuan terkait dengan makna-makna yang ditunjukkan oleh dua kalimat syahadat, wajib atasnya untuk mempelajari berbagai hal, perkara-perkara yang bisa menghilangkan keraguan pada dirinya. Ya, syaitan senantiasa melakukan misinya untuk membuat hati seorang hamba itu ragu, ya kan? Ragu sehingga dia tidak percaya terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ragu terhadap Al-Quran, ragu terhadap sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa seperti ini ajaran Allah? Masa seperti ini ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya terlebih kita hidup di zaman yang begitu mudahnya berbagai macam pemikiran itu masuk, berbagai macam kerancuan, ya itu sangat cepat melewati seorang hamba. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis menjelaskan yang maknanya, hendaklah kalian waspada dari fitnah yang masuk sampai ke tempat-tempat rahasia di dalam rumah-rumah kalian, yang datangnya itu seperti guyuran hujan yang sangat banyak sekali dan sangat cepat, yang menjadikan seorang hamba itu ragu, yang menimbulkan kerancuan dalam beragama. Nah, sehingga seperti ini, terlebih kalau seorang hamba hidup pada masa-masa seperti ini, wajib baginya untuk mempelajari tentang akidah, i'tiqadat, yang bisa menghilangkan itu semuanya, bisa membentengi dia dari berbagai macam ya kerancuan. Wa in kana fi baladin qad kasurat fihi al-bidah, wajib alaihi ayyatalaqqan al-haq. Kalau ternyata dia hidup di suatu negeri yang tersebar ya banyak sekali padanya itu kebid'ahan, maka wajib atasnya untuk ya mengetahui kebenaran. Kama law kana tajirun fi baladin sya'a fihi riba, sebagaimana kalau dia itu sebagai seorang pedagang, ya kalau kerjanya sebagai pengusaha pedagang dan dia hidup di suatu negeri yang tersebar padanya riba. Ya, riba dianggap suatu yang biasa, halal. Maka wajib atasnya untuk mempelajari masalah jual beli, keharaman riba, supaya dia waspada darinya. Jangan sampai terjatuh pada muamalah jual beli yang ternyata di dalamnya mengandung unsur riba. Betapa banyak sekarang apa bentuk-bentuk jual beli yang ternyata di dalamnya ya tanpa sadar sesuatu yang sangat samar di dalamnya terdapat unsur-unsur ribawiyah. Nah, sehingga wajib bagi seorang tajir ya pedagang, pengusaha untuk mempelajari masalah jual beli yang diperbolehkan dalam Islam dan jual beli yang diharamkan dalam Islam. Nah, ini semuanya wajib. Ya, ini semuanya wajib. Baik yang berkaitan dengan perbuatan atau yang berkaitan dengan apa-apa yang harus ditinggalkan. Demikian pula yang berhubungan dengan i'tiqadat, keyakinan. Wa yam bagi ayyata 'allamal imana bil ba'si wal jannati wan nar. Dan hendaknya seorang mempelajari masalah keimanan terhadap hari kebangkitan. Demikian pula jannah dan nar, ya, surga dan neraka. Fabana bima dzakarna annal murada bi talabil ilmi alladhi huwa fardhu 'ainin ma yata'ayyanu wujubuhu 'ala syakhs. Sehingga jelas dari apa yang telah kita sebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan mencari ilmu yang mana itu adalah fardhu 'ain adalah segala perkara yang dipastikan kewajibannya atas seseorang. Ya, itu yang fardu ain. Ya, mempelajari dua kalimat syahadat, sholat, toharoh, zakat, puasa. Ya, kalau dia punya uang sudah mencapai 1 tahun wajib untuk mempelajari zakat. Kalau dia mampu untuk berhaji, dia wajib untuk mempelajari haji. Ya. Nah, demikian pula perkara-perkara yang berkaitan dengan keyakinan. Nah, kita semua wajib untuk mempelajarinya. Fa'amma fardul kifayah. Nah, adapun yang hukumnya itu fardu kifayah, fahuwa kullu ilmin la yustagna anhu fi qawamin umuri dunya. Adalah setiap ilmu yang tidak cukup atau tidak terlepas darinya pada perkara-perkara dunia. Kita hidup yang membutuhkan perkara tersebut. Katib dicontohkan seperti apa? Ilmu kedokteran. Idh huwa daruriyun fi hajati baqail abdani ala sihah. Karena itu merupakan suatu yang darurat pada kebutuhan untuk tetap adanya kesehatan badan, ya, atib, ilmu kedokteran itu sifatnya apa? Fardu kifayah. Tidak semua orang kemudian diwajibkan mempelajari ilmu kesehatan, tidak. Itu sifatnya fardu kifayah. Wal hisab, dan ilmu tentang apa hisab? Matematika. Fa inna daruriyun fi qismatil mawarits wal wasaya wa ghairiha. Dikarenakan ilmu hisab, ilmu hitung adalah suatu ilmu yang darurat dibutuhkan pada pembagian warisan dan wasiat dan yang selainnya. Fa hadhil ulum law khala al baladu amman yaqumu biha harija ahlul balad. Maka ilmu-ilmu yang seperti ini, kalau saja suatu negeri itu tidak ada yang mempelajarinya, tentu penduduk negeri tersebut akan sangat kehilangan atau sangat membutuhkan. Wa idza qama biha wahidun kafa wa saqatal fardu anil baqin. Kalau sudah ada yang mempelajari 1, 2, atau 3 orang, beberapa orang saja, maka hukum fardu tadi gugur dari yang lainnya. Wala yata'ajjabu min qaulina, dan tidak mengherankan dari perkataan kami, inna tiba wal hisab min furudil kifayah. Sesungguhnya ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, dan ilmu perhitungan termasuk dari ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Fa inna usulus sina'at aidan min furudil kifayah. Dikarenakan prinsip-prinsip dasar tentang produksi itu juga termasuk dari fardu kifayah. Kal falahah wal hayakah, seperti ilmu pertanian, ilmu apa? Pertenunan, menenun, balil hijamah, bahkan ilmu tentang tata cara hijamah, tahu hijamah? Bekam. Fa innahu law khala al balad an hijam la asra al halaku ilaihim. Karena kan kalau suatu negeri tidak ada hijamah yang bisa membekam, maka sangat cepat kebinasaan pada mereka. Banyak orang yang sakit, ya, tidak ada yang bisa membekam atau mengobati. Fa innal ladzi anzala da'an zala dawa wa arsada ila istimalihi. Dikarenakan yang menurunkan penyakit, dia pula yang menurunkan obatnya, dan dia pula menganjurkan untuk menggunakan obat tersebut. Nah, ini mana yang termasuk dari fardu ain dan mana yang termasuk dari fardu kifayah. Wa amma ta'miku fi daqa'iqi al-hisab. Adapun berlebih-lebihan, berdalam-dalam tentang ilmu matematika yang sangat rumit, wa daqa'iqi thib wa ghairi dzalik, dan ilmu kesehatan yang sangat sulit, dan yang selain itu, fahada ya'uddu au yu'addu fadlatan, maka ini terhitung sebagai suatu yang fadlah. Fadlah itu selain fardu kifayah, tapi suatu yang di luar kewajiban, suatu tambahan, pelengkap atau penyempurna. Li'annahu yustagna anhu. Dikarenakan kebanyakan manusia tercukupkan darinya. Waqad yakunu ba'dul ulumi mubahan. Dan terkadang di sana ada beberapa ilmu yang sifatnya itu mubah, boleh. Kal ilmi bil asy'ari allati la sakhfa fiha aw la sakhfa fiha. Seperti ilmu-ilmu syair, yang membuat bait-bait syair, puisi. Ya. Senian dalam berbahasa yang tidak berlebihan di dalamnya. Wa tawarikh al-akhbar, dan ilmu tentang sejarah, ya, tarikh. Ini sifatnya mubah, ya, bukan fardu kifayah, bukan pula fardu ain. Wa qad yakunu ba'duha madhmuman. Terkadang sebagian ilmu itu juga madhmum, tercela. Seperti ilmu sihir, ya, watal samad, dan ilmu tentang apa, kode-kode perdukunan, watal bisa, dan tentang talbis, ya, madhum, ilmu yang tercela. Fa amal ulumu syar'iyyah fa kulluha mahmudatun. Adapun ilmu-ilmu syar'i semuanya itu terpuji. Wa tanqasimu ila usulin wa furu'in wa muqaddimatin wa mutammimat. Dan terbagi menjadi ilmu tentang usul, ya, masalah akidah, dan furu', ilmu cabang, ya, muqaddimat, ilmu pendahuluan, wa mutammimat, dan ilmu-ilmu pelengkap. Ya, ilmu yang dipuji dalam Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kembalinya kepada ilmu syar'i dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya. Dan ilmu syar'i semuanya itu mahmudah. Ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mempelajari ilmu agama, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempelajari ilmu yang terpuji. Ya. Fal usul kitabullah ta'ala. Ilmu syar'i yang termasuk usul, prinsip, adalah kitab Allah ta'ala. Wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Wa ijma'ul ummah. Dan ijma' umat Islam. Wa atharus sahabah. Dan asar-asar para sahabat. Ya, perkataan-perkataan para sahabat. Ini, ya, ilmu syar'i yang sifatnya prinsip, ya, Al-Quran, Sunnah, ijma' kaum muslimin, demikian pula apa yang ditinggalkan oleh para sahabat. Wal furu', dan ilmu yang sifatnya cabang, ma fuhima min hadhil usul min ma'anin tanabbahat lahal uqulu hatta fahima minal lafzil malfudhi wa ghairihi. Apa yang dipahami dari, ya, prinsip-prinsip di atas, dari makna-makna yang terkandung di dalamnya, sehingga akal-akal manusia itu bisa sadar kepadanya, sehingga bisa faham dari lafaz yang tersurat di dalamnya. Kama fahima atau kama fuhima min qawli, sebagaimana difahami dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqdil qadhi wa huwa ghadban. Seorang qadhi, seorang hakim, tidak boleh memutuskan dalam keadaan dia sedang marah. Ya, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk usul. Nah, difahami dari sini annahu la yaqdi jai'an. Seorang hakim tidak boleh pula memutuskan dalam keadaan dia sedang lapar. Loh, kok bisa seperti itu? Ini kembalinya ke ilmu furu', nanti dipelajari dalam masalah fikih. Ya, ini terambil dari ilmu usul. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, oh ternyata hakim itu tidak boleh memutuskan dalam keadaan dia sedang marah. Nah, difahami dari sini kiasnya kalau hakim sedang lapar, dia juga tidak boleh memutuskan, karena ilahnya sama, sebabnya sama, yaitu istighal al-fikr, pikirannya enggak fokus. Sedangkan hakim itu kan diperintah untuk memutuskan masalah dalam keadaan tenang, ya pikirannya fokus, bisa menimbang mana yang lebih maslahat dan seterusnya. Ini salah satu contoh apa? Ilmu furu' yang terambil dari ilmu usul. Wal muqaddimat, adapun ilmu yang berkaitan dengan pendahuluan-pendahuluan, yalladhi tajri majral alat, yaitu ilmu yang dia itu berhubungan dengan alat. Seperti apa? Ilmu nahwi wal lughah, seperti ilmu nahwu dan ilmu bahasa. Fa innahuma alatun li ilmi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena keduanya merupakan alat untuk mengetahui Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ilmu apa? Muqaddimat, pendahuluan. Kalau kita ingin memahami Qur'an sunnah, alatnya apa? Alatnya faham bahasa Arab. Ya, bahasa Arab bukan hanya bahasa untuk orang-orang Arab, tapi bahasa untuk kita semuanya kaum muslimin untuk bisa memahami Quran dan sunnah. Wal mutammimat, dan ilmu pelengkap, ka ilmil qiraat, seperti ilmu tentang qiraah. Ya, qiraah Quran. Ya, ternyata di sana ada lebih dari satu cara membaca Quran, ada 7 cara, dikenal dengan qiraah sab'ah. Ternyata orang-orang daerah kawasan Afrika itu beda bacanya dengan kita. Ya, orang-orang daerah mana lagi, Afghanistan dan sekitarnya, ternyata punya cara membaca yang beda. Ya, ini ya ilmu qiraah. Wa makharijil huruf, demikian pula ilmu tentang makhraj-makhraj huruf. Wa kal ilmi bi asma'i rijalil hadithi wa adalatihim wa ahwalihim, dan seperti ilmu tentang nama-nama perawi hadis dan sifat adalah mereka, sifat istiqomah mereka dan keadaan-keadaan mereka. Fahadihi al-ulumu syar'iyyah wa kulluha mahmudatun. Dan inilah ilmu-ilmu syar'i, dan semuanya adalah ilmu yang terpuji. Ya, ternyata begitu luas ilmu syar'i itu. Ya, yang mengharuskan kita untuk bersemangat, ya, untuk lebih meluangkan waktu kita yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, terlebih yang berkaitan dengan masalah-masalah ilmu yang hukumnya fardu ain. Nasallallah am ayyufikana lil ilmin nafi' wa amri salih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa beramal saleh. Nah, mungkin ada yang bertanya sebelum kita akhiri. Tayyib, wallahu ta'ala alam, mungkin ini yang bisa kita baca kesempatan kali ini. Ah, saya enggak berangkat ya? Enggak, saya. Nah, tayyib. Tapi nanti pengen bicara sebentar sama perwakilan mahasiswa dan perwakilan dosen dengan nama. Sebentar nanti setelah dares insyaallah. Kita akhiri, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.